kotane wajalni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wajalni wajihan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al Fatihah. Surat Al-Anfal ayat 34 tafsir Murah Labid halaman 320 baris ke-5 dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya. In awliya'uhu illal muttaqun. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan fayughlabuna walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Ula'ikahu khasirun. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malahum lan ora ana iku lahum tetep kedue wong kafir apa Allah yu'adziba arep eta ora nyiksa. Hum ing wong kafir sapa Allah Gusti Allah. Tidak ada yang menghalangi Allah untuk tidak menyiksa orang kafir. Wong wahum yasuduna anil masjidil haram. Wahum alai utai wong kafir ku yasuduna podo ngalang-ngalangi sopola wong kafir anil masjidil haram saking masjidil haram. Padahal wamakanu awliya'u. Maka nulan ora-ono sopong kafir iku awliya'uhu kang bisa ngurusi masjid. Awliya'uhu kang nguasani masjid, kang upokoro masjid. Bergopo in awliya'uhu illal mutakun. Awliya'uhu ora utai piro-piro kang bisa nguasani masjid iku illal mutakun kejobo wong sing podo takun. Bisa benar-benar ngurusi masjid, manfaatnya masjid untuk ibadah, hanyalah orang-orang yang takut. Cuma walakin aksarohum tetap ini agak-agak wong kafir, ikulayak lamuna, orang-orang ngerti. Wama orang ngurusi masjid ya orang itu kan kan masjid itu pakai uang teko pakai pengunjungnya berarti kan harus beres masjid lo nah, teko lah terus mereka keplak keplok keplok dan gendok di masjid ya apa arti wa makan ala nora ono apa sholatuhum sholatnya wong kafir Quraisy kafir Mekah indal baiti ono ing baitullah ora ono iku illa mukaan kejaba mung jerit-jerit bengak-bengok watas diatin watas diatan lan keplak-keplok ini masjid malah cerak-cerik keplak-keplok i bata kok keplok-keplok kaya wong pramukanan padu kulang azab aduku mongko padha nginci pono sira kabeh azab ing siksane Allah. Bima kuntum sebab oleh ana sira kabeh iku takuruna padha kafir sira kabeh. Wa innalladzina satemene wong akeh. Innalladzina satemene wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina iku yunfikuna. Padha ngentekno, padha belanjaaken sapa ladzina. Amwalahum yang piro-piro bandane ladina dibelanja no perlune liasudu asabilillah liasudu supaya ngalang-ngalangi sapa wong kafir padha ngalang-ngalangi asabilillah saking agamane Allah ya wis dan itu akan terus mereka fasa yang fikunah dan begitu seterusnya mereka akan menghabiskan hartanya. Apa sayang fiku namo kok bakal belajar ake terus sopong kafir hae yang amwal yang bandar emang yang sumatakunu sumatakunu nuli ono apa amwal sumatakunu nuli ono apa amwal alaim ingatase wong kafir iku hasrotan dadi kenelongsoan, dadi keasoran, dadi kecewaan. Hasrotan, kenelongso, tun. Tumayuk labuna nuli jen kelahakan kabeh, sopong kabeh. Nanti, dunia itu. Nanti sumpah ning akhirat. Waladina utayo ngakeh kaparu kapodo kapir sopo ladina jelajah nama pare kelopo jahat itu usaha nampakan kulake nanti ya mija supaya bijakan sopo Allah ya mija supaya pisahkan bijakan sopo Allah alkohol bisa yang kelompokkan jahat ngelek kita bisa yang kelompokkan bagus ala raja di akan sopo Allah ala komunita ingkan Allah dan di akan batu ekonomi dan wala basi ini ngatasi setengah yang namanya kejahatan wakan pelatih pelatih harus mengupaya semua monggo pola kan sopo Allah ing ala khabis jami'an sekabiani waya ja'ala mokonda di akan sopo Allah ing ala khabis kejahatan jahanama ing tidak teknofi jahanama ing dalam neraka jahanam ula ikau tae mengkono-mengkono wong kafir hum ya ula ik iku alakosiuna biro-biro wong kang podo rugi kabeh yang namanya jahatan kepelanggaran itu akan bertumpuk-tumpuk dan semua nanti akan masuk perkembangannya perkembangan kejahatan yang terus berkembang sampai mereka merasa mendapatkan kerugian itu di akhirat nanti. Mari kita baca Al-Qur'an Al-Abid halaman 320 baris ke 4. Wa malahum lan ora ana iku lahum manfaat kedhe wong kafir. Walaupun pada ayat sebelumnya diterangkan bahwasanya selama Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka maka Allah tidak akan menyiksa. Itu pula seandainya mereka mau bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah maka siksaan itu pun enggak akan terjadi. Enggak sido cara Jawa. Ora sido Gusti Allah nyiksa mergo wis do njaluk ngapura gelem lakone agama Islam. Lah nek terus kenyataane wis ora ngono. Kenyataane justru mereka itu menguasai Masjidil Haram, malah orang-orang Islam yang mestinya punya hak untuk masuk Masjidil Haram enggak boleh. Apalagi yang harus dijarda datangkan kecuali harus disiksa. Malahum panorane kula hampir di wong kafir apa Allah yu aldi barep yento orang nyiksa huming wong kafir sapa Allah Gusti Allah. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menyiksa. Karena alasan ini Kanjeng Nabi wis gak nang Mekah. Sira. Mereka diminta taubat untuk masuk Islam wis gak gelem. Isih ketambahan meneh menghalangi orang untuk masuk Masjidil Haram. Dene wis telu-telune wis kaya ngono. Apa meneh sing harus ditekan oleh orang sing? Adik, nalikane Masjidil Haram dihalangi oleh mereka itu, mereka enggak bisa ngeramut Masjidil Haram. Ailamani'ah wahum halilta yang kafir ku ya subduna podo nyegah sopong kafir anil Masjidil Haram saking Masjidil Haram aywalamani'ah bagi seorang no kangalang-alangi ku maujud min ilakilahi saking oleh nyiksa Gusti Allah lahum maring wong kafir batama horojita sausiyin to metu sopo siro Muhammad sallallahu alaihi wasallam metu mimpa inihim saking tengah-tengah wong kafir. Setelah kamu wahai Muhammad hijrah dan tidak berada di tengah mereka, maka tidak ada lagi yang mencegah Allah, yang dipakai alasan oleh Allah untuk tidak menyiksa. Adik ditambah mana wa aluhum utai tingkai wong kafir iku yamna'una podo nyegasa wong kafir ka ing sira wal muslimin lan piro-piro wong Islam. Uji ditambahi meneh orang-orang Islam tidak boleh toaf. Bodohnya kane toafi saking toaf bibaitillah yana ing baitullah yaumal hudaibiyah ing dalam dinane apa perjanjian Hudaibiyah. Di salah satu poin dari perjanjian Hudaibiyah itu adalah bahwa orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad itu tidak boleh apa masuk di Masjidil Haram. Padahal wa makanu auliya'u. Wa makanu lan ora ana sapa wong kafir iku auliya'u kang bisa ngupakara Masjidil Haram. Aywal halu tegese tahe tingkae iku anahum satemene wong kafir iku makanu ora ana sapa wong kafir. Orang itu aulia ahu kang apa nguasani utawa kang ngupakara masjid. Iku aulia al masjid kang ngupakara masjid. Wadzal taiki dawuh wa makanu aulia ah iku radun bantah. Iku radun bantah likoli maring ucapane wong kafir. Ucapan piye? Jare wong kafir iku muni ngene nahnu wulatul baiti wal harami. Anu ta kita iku wulatul baiti kang nguasani Baitullah wal harami lan tanah haram. Kalian semua terusir dari sini, maka yang akan merawat masjid ini kami. Karena itu fanasuddu mongko berhak nolak nyegah sapa kita maning wong nasau kang arepaken sapa kita wanudkhilu lan mlebuaken sapa kita man ing wong nasau kang ngersakaken sapa kita. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk itu kami yang menentukan, kami yang menguasai. Padahal tak patut seperti itu. In auliya'uhu illal muttaqun. In auliya'uhu ora ana utawi kang nguasani uta kang ngeramut masjid ora ana iku ilal mutakuna kejobong sing padha takwa. Karena masjid itu Baitullah, Sementara orang kafir itu tidak percaya utusan Allah. Aema auliaul masjid. Aema tegese ora ana utawi pira-pira kang nguasani masjid iku illal ladina kejaba ngakehi taharruzuna. Kang bisa ngreksa sapa ladina ngreksa anil mungkarat saking pira-pira kemungkaran. Ono. Yang namanya perawat masjid itu ya jangan sampai mengotori masjid. Masjid dikotori kaya ngono. Loh. Apa kotoran masjid yang dilakukan mereka? Kama kanu. Kaya lewis podo ono sopong kafir. Iku yap aluna podo agawi sopong kafir huing ma. Indal baiti ono ing baitullah. Rupane minal muka isaking jerit-jerit. Watas diatilan. Apa? Keplok-keplok. Waman utai uang. Karena kan ono wadihi iki keadaan. Wadihi karena kan ono wadihi. Apa wadihi iki tingkah. Ono iku halu tingkah uang. Orang yang keadaan perilakunya seperti itu. Iku lam yakun. Iku lam yakun ora ono. Sapa man ora ana iku walian dadi penguasa, dadi perawat. Dan yang mengatur, yang mengurus. Walian dadi pengurus lil Masjidil Haram maring Masjidil Haram. Orang yang demikian perilakunya itu enggak patut menjadi pengelola Masjidil Haram. Balhum utawi wong kafir. Balhum utawi balik utawi wong kafir. Iku ahlun patut li ayuk talu maringento dipodo diperangi sopo ladina sopo ya baluhum balai utawi wong kafir iku ahlun patut li ayuk talu maringento dipateni atau dimusui apa diperangi sopo wong kafir bisa kelawan senjata. Ayu haro bulan tegesi diperangi sopong kafir. Perilaku yang sudah keterlaluan seperti itu. Sen patut ya diperangi kuwi. Walakin aksarohum layak lamun. Walakin tetap ini aksarohum. Ake-ake wong kafir layak lamuna. Orang podo ngerti sopong kafir. Orang ngerti apa? Orang ngerti anahu esak temene kelakuan. Ikulah wilayah tak. Orang no hak wilayah iku maujud. Lahum kedua wong kafir. Orang no hak wilayah alai yang ngatasi Masjidil Haram. Mereka itu gak tahu. Kalau akhlak perilaku mereka yang rusak seperti itu. Menjadi penyebab. Mereka gak bisa menguasai. Menyebab mengatur Masjidil Haram. Ya, tapi mereka kan punya ritual di situ. Iya. Coba lihat. Wa makana sholatu. Wa makana lan ora ana apa sholatu. Sholat wong kafir. Ai ibadatum begisi ibadat wong kafir. Indal baiti ana ing baitullah. Ora ana kemukaan kejaba ilah. Mukaan kejaba mung. Jerit-jerit. Ae sofiron tegese apa yel-yel. Sofir itu dit bareng itu sendiri yel-yel. Pak Baru batas diatin karo keplok-keplok. Batas diatan dan keplok-keplok. Berita ngomong bentuk. Ae tasbikon tegese keplok-keplok. Ae makana tegese ora ono. Makana ora ono apa sayun suwiji-wiji. Makana sayun memaya utuna ibadati lahadzul fi'la ini. Seandainya toh ada yang dianggap ibadah. Itu tidak ada lain kecuali hanya itu tadi. Ae makana ora ono apa sayun suwiji-wiji. Rupane memang saking barang ya utuna kan podo milang-milang. Kodoh nganggep sopong kafir huing isaikin. dianggap ibadah tanding dadi ibadah. Orang-orang iku ilah hadza ini kejaba mung iki loro alfi'la ini kan dadi penggawe loro. Kejaba penggawe loro iki apa? Jerit-jerit karo keplok-keplok. Kalau toh itu dianggap ibadah. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Anak ana sapa Quraisyun, kafir Quraisy. Iku biyen-biyen ana dubiyen ana sapa Quraisyun wong Quraisy iku ya tufuna. Padha tawaf mubung-mubung sapa kafir Quraisy bil baiti ana ing Baitullah. Ate urutan ale padha muda. Muda udah gandul. Padha muda. Urutan padha muda di mang musabbikina. Musabbikina ale padha ngapurancangaken. Rancang itu saling terkait. Usah bikin ahale gandeng-gandeng. Gandeng akan sapa wong Quraisy baina asabihim ing antarané pira-pira drijine wong kafir Quraisy. Jari yang satu disebut kepada jarinya orang lain gandeng. Nah, sing sitok dienggo keplok, sing sitok dienggo gandengan, sing sitok dienggo keplok karo kancane. Dadi keplok iki ora keplok dhewean. Keplok karo kancane plek, nah sing sitok dienggo gandeng tangan. Dadi kuwi ku dikabah. Asabihum yusfiruna fiha. Ale padha jerit-jerit yusfiruna kali podo bungok-bungok sopong kafir via ing dalem bait wayas mikuna lan podo keplok-keplok sopo wong Quraisy bi'i dalal yada ini kelawan salah si jini tangan loro bil ukro kelawan liane. Dawane bentuke wis ngrusu masjid ngono ya ora patut untuk tidak disiksa. Wis nyala wong liya sing iso ibadah dihalang-halangi, gak boleh masuk masjid, lah dia sendiri dalam melakukan ritual di masjid malah ngrusui masjid. Ya wis fadzukul adzaba. Fadzuku monggo padha ngicip padha ngrasakno sira kabeh. Fadzuku mongko podo ngerasakno sira kabeh podo ngerasakno al adzab ing siksa. Ai adzab saifi tegese siksane diperangi. Yaumal badrin ing dalem dinane perang. Dan mereka akhirnya tersiksa dalam kasus perang Badar. Ima kuntum sebab oleh ana sira kabeh. Ana iku takfuruna podo kafir sira kabeh. Podo kafir bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wa bi Muhammadin lan kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina kalau toh mereka digambarkan di sini lalu di dalam perang Badar itu mereka kalah. Ya, mereka kalah padahal balane 1000 dewi. Para wong mukmin hanya 300 kok kalah. Kita memang wis wayahe. Nah ketika itu mereka sudah tidak nyanding kanjeng Nabi lagi. Innaladina saat temene wong akeh. Innaladina saat temene wong akeh kafaru kang podo kufur sopo ladina. Iku yung kita podo belanja akan sopo ladina. Amwalah min piro-piro bandani ladina. Tapi cita-cita pembelanjaan anggarannya bukan untuk kebaikan. Anggaran yang mereka infakkan itu liasud tuang sabinillah. Liasud tu supaya bisa ngalang-ngalangi sepuang kafir. Bisa ngalang-ngalangi ansabilillahi saking agamane Allah, anggaran besar dikerahkan, dikeluarkan, didanakan kan untuk kebaikan, tapi malah untuk menghapus, menghalangi perkembangan agama Allah. Ayat dini itu kisih saking agamane Allah. Kalau ada sapa mukotil wal kalabi lan Imam Al-Kalabi nuzilat. Ayat ini ditunjukkan pada siapa? Nuzilat. Diturunakan. Nuzilat diturunakan sapa hadil ayat apa hadil ayat tu kiki ayat diturunakan fil mutimina ing dalem wong kang padha ngekeimangan kabeh. Yaumah Badrin dalam perang Badar. Ada penyandang dana konsumsi itu ada. Mereka ada 12 orang. Wa kanulan ono sopo mutaimin iku isnai asarono rolas. Apane rojulan wong lanange mingki bari Quraisyin saking penggedeneku ke penggedene wong Quraisy. Abi Jalin rupane Abi Jahal. Wa asabihi lan piro-piro wa asabahu Abi Jahlin rupanya Abi Jahal wa asabihi lan piro-piro bala-balanya Abu Jahal yutimu wadungnya keimangan sopo wong kabir man mutimin yutimu awah mangan sopo mutimin Abu Jahal sak balane kula wahidin yang saben-saben siji minhum saking mut'imin kula yaman yang dalam sedina ngekei mangan asra juzurin yang 10 barisan 10 apa? 10 peleton siji ngekei mangan 10 peleton kalau anda sopo Sa'id Ibn Jubair, Sa'id bin Jubair, Mujahid, usilah dan turunakan. Apa ayat diturunakan via Abi Sufyana yang dalam Abi Sufyan. Kenapa saat itu Abu Sufyan memberi dana juga? Karena wakanalan ono sopo Abi Sufyan iku istak jaro ngopai. Iku istak jaro ngopai sopo Abu Sufyan. Liyaumeng wakanal anak-anak sopa bisufyan iku istak jaro ngopai pai itu menyewa jadi pasukan sewaan istak jaro ngopai sopa bisufyan yaumeng uhudin kedwi inane perang Uhud ngopai alfa ini ing wong rongewu minal akhiro wong Habasyah. Wong Habasyah sing rusa-rusa iku disewa karo Abi Sufyan ning perang Uhud. Kira sing disewa 2000. Siwaman sak liyane wong istajasa. Kang ngangkat dadi tentara sapa man minal Arabi saking wong Arab. Saliane ada pasukan yang dibentuk dari orang Arab sendiri. Abi Sufyan itu membiayai sewa tentara 2000 orang untuk perang Uhud. Nah, terus dananya berapa? Hitungan iki, wa anfaqalan memendermakan belanja ke sapa? Abi Sufyan fihim ing dalem pasukane kuwi belanjano arba'ina auqiyatin yang 40 auqiyah. Nah, auqiyah itu piro? Wal auqiyah itu tawi auqiyah iku isnani wa arba'una 40 loro apane miskolan miskole. Nah, sak miskole itu piro? Sak miskole itu lek gak salah 80 gram. 80 gram ping 40 loro. 80 gram ping 40 loro piro kuwi? Oh iya, 80 gram ping 40 loro. Iku lah baru ketemu Sa'aukiyah. Sa'aukiyah itu lah. Eh? 3360 gram. Itu Sa'aukiyah. Sak gramnya saya kira gue telung atau sewu. Tungan. Telung atau sewu peng 3300 36 ya, 3360 mau. Peng telung atau sewu, gue terus di peng nomennya, peng patang puluh. Gak banget. Ya lu memang begitu, katanya memang orang itu kalau kadung seneng, mbak apa meneh kok. Sing metu hasil ya. Sing ora metu hasil ya kadung jadi hobi. Wah, ya tenang. Iku sakmono kuwi anggaran sing disumbang Abu Sofyan kepada orang Quraisy dan itu akan terus bertambah. Pak sayang fikuna lo. Gimana? Wah fakofi, wah kerja, wah kerja lan ngetoaken hati sopo Ibnu Ishaq an masaihi saking pura-pura gurune Ibnu Ishaq ana sak temene ayat iku nuzilat diturunaken apa ayat fi Abi Sufyan ing dalam Abi Sufyan wa manan wong kana kang ana iku la kediman fil iri ing dalam rombongan dagang min Quraisyin saking wong Quraisy apa sing ana tijaratun dagangan. Jadi mereka yang berdagang sukses-sukses itu yang punya air. Air itu armada dagang yang jumlahnya banyak. Orang yang punya air dan punya dagangan di situ, itulah yang menjadi penyandang dana ini wong kafir. Nah. Makanya fasayung fikuna. Fasayung fikuna mongko bakal derma akan belanja akan sopong kafir. Haing amwal. Haing amwal. Haing amwal lahum tegesing bandane wong kafir. Dia tetap dibelanjakannya tapi sumata kunu. Sumata kunu nuli bakal ono. Opo amwal. Bondo alaihi mengatasi wong kafir ana iku hasrotan dadi kenelongsoan. Itu akan menjadi nelongso tok. Dadi didanai besar, dananya habis. Ya. Cita-citanya enggak hasil. Ah, sisan. Oh iya. Kata dia mau. Padung utang numpuk. Mone politik disebar, no, tiba-tiba gagal gak sudah jadi DPR. Orang ngeluh. Asrotan. Longso. Aina damatan tegisi getun. Napa li fawatiha. Krono ente'e bondo amwal. Bafawati kostihim. Lan ilange utawa blesete sejane wong kafir sing disejo ilang sing dinggo anggaran entek honorite isih kalah pisan rupane sejo minus rotihim saking oleh menang wong kafir menang ala Muhammad ini ngatasi Nabi Muhammad itu fat itu habis kemenangan pada Muhammad gak terlaksana. Loh. Sementara harta benda yang didermakan gak ada lapetnya. Oh, nolong sodok getun tok. Pas tak dumi ora dumi lah kau getun. Harus kita gini kadung tak. Jolak sing bang wedus, bang besi, jaluk nah didol sih kena lah. Bang duwe, ya wis. Gunung Pak Becak, cak ditangkep iki piye? Sumayadu yusumayu labuna mayu labuna nuli dan kalahkan sopo wong kafir kalahkan sopo wong kafir akhirul amri yang dalam pungkasane cerita pada akhirnya mereka tidak dapat kemenangan malah apa terkalahkan wis anggaran entek no. Isi apa meneh? Isi dikongkon nebus tawanan perang. Kok rugi nih? isih kena meneh sok ning akhirat mlebu neraka lho lak wis tetekan. Waladina tewang akeh kaparo kang padha kufur sapa ladina. Ay al-sarru tegese padha netepi sapa ladina alal kufri ngatasé kekafiran. Abu Jahlin rupane Abu Jahal wa ashabulan pira-pira kancane Abu Jahal ila jahanam maring neraka jahanam iku yuk saruna bakal dikumpulaken kabeh digiring ayu sakuna tegese digiring sapa ladina kafaru yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Itulah khusranun mubin, kerugian yang total, yang jelas. Wis ning dunya ino kalah, ambisinya nggak terselenggarakan, harta bendanya habis, munuri tek so ning akhirat isi arep dijegurnin rokok. Ayu sakuna tekesi bakal dikiring sopo ladina yaumal kiamat yang dalam dunia kiamat. Lah mengapa kok begitu yo ben ketok liamiza? Rabun yen to mbedakaken. Yamiza ngistimewaken dhewekno sapa Allah Gusti Allah ala khabitha ing wa ing keelekan didhewekno minat thayyibi saking kebagusan. Itulah cara memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Ail yamiza cedera pun yento yamiza beda akan sopolo Gusti Allah alfari kol khobisa ing golongan kang Allah rupane minal kufari saking wong kafir beda akan minal fari kita yibi saking golongan kang bagus minal fari kita yibi saking golongan kang bagus rupane nal mukminin saking pira-pira wong mukmin. Kaya kelihatan beda antara orang kafir dan orang mukmin. Wes. Ujug-ujug kok ana liamiza gitu. Pada lam yang masuk kepada fi'il mudhari. Di situ itu hubungannya dengan mana? Walamu ta'ilame lafal liamiza. Walamu utai lafale utai lame lafal liyamiza iku mutahali kotun berhubungan yuh saruna kelawan lafal au bi yuh gelabuna utawa kelawan lafal yuh gelabun. Ngapa kok dikiring agar kelihatan beda antara yang jelek dengan yang baik. Jelek sarun. Kenapa kok sing kafir sing kafir jumlahnya akeh kok kalah sing mukmin jumlahnya siti kok menang iya ber istimewa ane wong muk nih au al makna au al makna utawa utawi maknane ayat liyamiza iku liyamiza drapunin tom beda akan sopo Allah nafakotal kafiri ing pembelanjaane wong kafir. Belanjane apa? Belanjane ala adawati Muhammadin. Ing atase musuh Muhammad. Minafaqatil mukmini dibedakna minafaqatil mukmini saking nafkae wong mukmin fi jihadil kufari ing dalem perang wong kafir. Yen beda. Pendanaan itu supaya kelihatan mana pendanaan yang merugi dan mana pendanaan yang menguntungkan. In bitu antaranya dana untuk kejahatan dan dana untuk kebaikan. Dibedakan antara pembelanjaan orang kafir, musuh Nabi Muhammad, dengan pembelanjaan orang mukmin untuk membantu Nabi Muhammad. No. Binafaqatil mukmin saking oleh nafkahe wong mukmin oleh belanjakan wong mukmin di jihadil kufari dalam marai wong kafir. Contohnya, kain fakhi Abi Bakrin. Kain pakai Abi Bakrin kaya oleh belanja no Abi Bakar wa Utsmanan Utsman belanjakan finus roti rasuli yang dalam ngbelani binusrati rasuli ing dalem mbelani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaraa, yang membaca tidak yamiza tapi liumayiza. Ada yang membaca liumayiza. Wa qaraa maca sapa Hamzah wal Kisai maca liumayiza lafal liumayiza bidomil ya. Maca doma ya ayu al ula. Yu. Ya kan loro kuwi to. Ya mem ya za. Ya yang pertama itu dibaca doma. Ngono. Wa qara hamzah wa ila miyaza bi dhamil ya wa fathil mim. Diwaca fathah mim yuma. Wa tasdidil ya il maksurah. Lan diwaca sidah, diwaca tasdidi ya sing diwaca kasrah. Lu li yu mayiza. Liu mayiza. Ikut wazan liu fa'ila. Liu mayiza. Waya ja'alal baita. Waya ja'alal khobitha ba'dahu ala ba'din. Kan jadi rumus. Bondo ini lah bondo barokah. Delalah yuk tinggung belanjaannya barang sing apik. Bagi lek bondo sengora barokah, ayo tunggu belanjaan barang sing elek-elek. Tak lupa, duit. Lek mau ngapusi bapakmu, ya mesti. Tak merku. Terus saya ulah ngomong 500. 500 kan gak jelas itu. Lalu geris tak malah kurang. Selalu yang 500 itu sih kurang. Tangan menelak, gak bisa nyaur. Pada yang ini orang tahu telat anakku bangga itu iya, tidak barokah itu kejahatan ditempuh untuk apa kebaikan digunakan untuk menutup-nutup kejahatan, nah itu oleh Allah akan dipisah nanti, dibedakan waya ja'ala al-khabisa. Waya ja'alan dati akan sopwa Allah al-khobisa. Waya ja'alan dati akan sopwa Allah al-khobisa ing perkorokang Allah. Dati akan bakdohu ing setengahnya khobis. Dati nolah bakdin ing atasnya setengah. Dan telah itu yang namanya kejahatan itu kok ngerombol. Ayo waya ja'alan dikisin dati akan sopwa Allah Al-Fariqol Khobisa ing kelompok kang Allah jadi akan bakdohu ala bakdin bakdohu setengah apa man Al-Khobis jadi ala bakdin ing atasi setengah liane nah wis ngono fayar kumau fayar kumau mongkong lumpuh akan sopa Allah lumpuh akan ngumpul akan menghimpun sopa Allah hu ing Al-Khobis. Ngelumpuk akhirnya. Faya jema'u mongkong gerombol ngelumpuk. Faya jema'ah. Faya jema'ah mongkong. Sapa Allahu ing Al-Khobis. Jami'an sekabiani. Mergoko li faroti istihami. Sebab nemeni. Tarokum itu. Tumpuk-tumpuk sing sampai kelet. Jenenge tarokum. Emang. Diparoti istighamihim krono bangete gesekane Al-Khobis. Lani faya jalu mungkon dadiakan sopa Allahu ing Al-Khobis. Ano ayat rohku tegesim balang buang sopa Allahu ing Al-Khobis. Dibuang dibalang di jahannam yang dalam rokok jahannam. Tuh. Itu loan titin. Barang ini asal usulnya elek. Biasanya ngerombol ya. Kan sing elek. Sing elek-elek. Cukup ngelalah. Jadi si Allah. Perkongkong apa-apa-apa-apa. Kalau harap duning jahannam. Wakilan tidak wakil makna utai makna nih. Makna nih yar kumanya bae yaduma. Yaduma ngumpulakan sopolo ta'ala tilkal amwala. kalam wala ing mengkono kira-kira bondo alakopi satakang Allah dikumpulakan batu yang setengah amwal ila batin maring setengah harta yang satu dengan saya saling melengkapi. Saling melengkapi untuk apa? Untuk kejahatan. Fayul ki hafi jahannam. Koni bahkan sopolo haeng khobisah. Lebono fi jahannam yang dalam neraka jahannam. Bayu azibahum. Bayu azibahum piha. Bayu azibalan banjur yang sopolo hum ing wong kafir. Nontiman fijahan nama wayu azibahum lanyek sosopo sopo sopo Allahum ing wong kafir pihak lawan jahana ulaika humul khosirun ulaika utai mengkono-mengkono wong kafir ayat Allah dina kafaru tegesi piro-piro wong kafir hum ya ulaik orang kafir itu nasibnya sama umu tawi nimang wa yu'adzibahum fayuqafiha fi jahannam wa yu'adzibahum biha ulaika alladzina kafaru ulaika ta mungkon-mungkon akeh alladzina tegese wong akeh kafaru kang padha kufur sapa ladina utawi ulaiki ku al khasiruna pira-pira wong kang padha kapituran kabeh Al-Kamiluna, tegese wong kang apa mang? Wong kang notok kabeh. Notok fil ghabni ing dalam kerugiane. Sempurnalah kerugian kalian. Karena apa? Kelangan, gagal, terkalahkan. Wah, wis kuwi. Pasune kabeh suporter pirang-pirang dibae kalah. Kelongso. Ya ada. Tak akeh sama karuan. Nah, bunga koyoyo ya tiba epok kalah. Ini ulaika umul khasirun serugine ra karuan wis kalah mulih diseneni wong ngono wis cek diseneni wong anak sing wali murid ora trimo benda nyeneni pisan wis bertumpuk-tumpuk bertubi-tubi ul liladina kafaru iyan tahu yang bilang Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat telah kita ikuti Mutiara Saja kajian tafsir Al-Quran Nurul Hadi karya Imam Nawawi Al-Bantani bersama Kyai Haji Imron Jamil dari Jombang, Jawa Timur. Simak dan ikuti kajian selanjutnya hanya di 87.6 Radio AHFM.